baru jiwaku pergi mengharap kamu untuk kembali. Separuh jiwaku hilang saat kau tak di sampingku lagi. Rasa ini tak pernah terbayangkan bila tak mungkin kita untuk bersama. Oh cintaku, ku mengharapkanmu kembali padaku walau cerita kita telah usai. Oh cintaku, mengisi hatiku kembali. Aku rindu saat itu kita bersama.